Sekarang kita masuk halaman 409. Qala ihtajja Abu Hasyim. Dari awal kita sudah pelajari bahwa al-amru itu haqiqatun fi wujud. Berapa mazhab? Ada? 8 mazhab. Salah yang pertama ada wujub lin nadab fil ibaha qadrul mushtarak. Mushtarak semuanya ada. Nah, sekarang minggu kemarin kita sudah bahas dalil tentang al-amru haqiqatun fil wujub. Sekarang kita akan bahas al-adillah bahwa al-amru itu haqiqatun fin nadab yang dikatakan oleh Abu Hasyim. Oke. Okay. Qala ihtajja Abu Hasyim. Abu Hasyim yang mengatakan menduk ya. Bi annal fariqa bainas su'ali wal bainal amri was su'ali ar-rutbah. Was su'alu lin nadabi fa kadzalikal amru. Maknanya sini adalah Abu Hasyim mengatakan al-fariq itu pembeda ya, pembeda antara al-amru dan su'al. Perintah dan permintaan itu hanyalah rutbah saja. Kalau dalam kita buat penggambaran seperti ini. Al-amru as-su'al. Ada di tengah ini yang disebut dengan iltimas. Iltimas. Al-amru selalu datangnya dari atas ke bawah, ya kan? Perintah dari orang atas kepada bawah. Soal permintaan dari yang bawah ke atas. Walaupun sama-sama dengan sigah if'al. Oke? Okay? Yang ini sama. Ya. Abu Hasyim mengatakan al-fariq bainal amri was-su'ali rutbah faqat. Rutbah. Rutbah artinya derajat ya. Nah, antum tambah satu faqat. Al-fariq bainal amri was-su'ali ar-rutbah faqat. Maknanya beliau tidak ingin menambah ada pembeda yang lain. Ahlul Lughah mengatakan, kata beliau, bahwa yang membedakan antara al-amru dan as-su'al ini satu ini saja. Tidak boleh yang lain. Satu. Oke. Okay. Ar-rutbah faqat. Kemudian beliau mengatakan as-su'alu lin-nadabi. As-su'alu lin-nadabi fakadzalikal amru. Beliau ingin mengatakan as-su'al linadab, maka al-amru juga linadab. Kenapa beliau tidak katakan al-amru lil-wujub? Misalkan beliau katakan al-amru lil-wujub fakadzalika su'al. Misalkan, supaya tetap sama hasilnya. Sekarang kita sudah dapatkan satu rutbah. Oke, ini pembeda yang pertama. Kalau Imam Bedawi mengatakan al-amru itu lil-wujub dan as-su'al itu sudah jelas-jelas as-su'al itu linadab. Ini lil-wujub. Berarti ada pembeda yang lain. Pertama rutbah, yang kedua makna, hakikohnya. Ini hakikoh. Ini rutbah. Yang ini hakikoh. Kalau as-su'al linadab wal amru lil wujub, maka ada pembeda yang kedua, yaitu hakikotun fi'e. As-su'al linadab wal amru lil wujub, maka ada pembeda yang lain. Ini beliau katakan menurut ahlul lughah. Ahlul lughah ya. Ahlul lughah mengatakan al-amru lin al-fariq bainal amri was-su'ali ar-rutbah faqat, yaitu al-amru datang dari atas, was-su'al datang dari bawah. Fa wal was-su'alu lin nadabi fakadzalikal amru, harus juga lin nadab. Kalau Imam Baidawi mengatakan al-amru itu lil wujub, maka ada fariq yang kedua, yaitunya hakikah. Dan ini menurut Abu Hasyim tidak boleh. Salah. Oke. Okay? Nah, tuan tambah situ ar-rutbah faqat. As-su'alu lin-nadabi fakadzalika al-amru. Jelas paham sudah hujahnya Imam Abu Hasyim? Ha, ni hujah Abu Hashim. Sebenarnya hujah ni Imam Baidawi. Al-Baidawi. Minggu lepas kita sudah bahas ini. Baik, Imam Baidawi mengatakan al-amru haqiqatun fil wujub wa su'al aidan lil wujub. Oke. Okay? As-su'al juga lil wujub menurut Imam Baidawi, tidak lin nadab. Lin nadab itu nanti ada ketika ada qarinah yang membawa kepada an-nadab. Tapi secara hakikatan al-amru itu dirujuk. Kalau Imam Baidawi mengatakan al-amru dirujuk, kalau Abu Hashim mengatakan lin nadab. Nah, ini hujahnya Abu Hashim. Oke. Okay. Qulna. Apa makna qulna? Jawab. Ha, fi khilaf. Jawab dan dalil. Mana yang betul? Qulna. Jawaban Imam Baidawi. Menjawab dalil dari Abu Hashim ini. Kata beliau, qulna as-su'alu ijabun wa in lam yatahaqqaq. Kata beliau, soal itu juga untuk lil ijab, untuk mewajibkan, wa in lam yatahaqqaq. Walaupun sebenarnya itu belum terjadi. Misalkan nih, ada seorang sayyid mengatakan kepada seorang hamba mengatakan kepada tuannya, ya sayyidi, ibni li baitan, bangunkan untuk saya sebuah rumah. Apakah sayyid wajib membangunkan rumah untuk dia? Tidak kan? Jadi as-su'al lil ijab wa in lam yatahaqqaq, kata Imam Baidawi, soal itu sebenarnya untuk wajib juga, sighahnya untuk wajib juga, wa in lam yatahaqqaq, walaupun belum terjadi. Oke? Okay? Tapi kata Imam Sinawi, ada soal yang soal itu lil ijab wa tahaqqaq. Ada, kata beliau, contohnya misalkan ada seorang yang ketangkaplah pengemis misalkan. Dia sudah lapar, sudah kehausan, jatuh di jalan dan tidak kuat untuk bangkit. Dia minta minum. Tolong berikan saya minum. Asqi isqini, masa. Ketika dia minta minum itu kan soal permintaan. Nah, antum lewat di situ. Apakah wajib memberikan minum? Wajib, karena dia sudah dalam keadaan lemah dan sangat lemah, dan orang yang kuat yang wajib membantu. Ya. Di situ hukumnya wajib walaupun itu soal. Kata Imam Isnawi, ada soal itu yang yatahaqqaq wa huwa lil wujub. As-su'al lil wujub wa huwa yatahaqqaq. Kalau Imam Baidawi mengatakan as-su'alu ijabun wa in lam yatahaqqaq. Soal itu sebenarnya untuk wujub juga, sama dengan al-amru wa in lam yatahaqqaq, kata Imam Baidawi. Itu hujahnya. Kemudian wa bi anna as-sighata lamma istu'milat fihima wal ishtiraku wal majazu khilaful asli fatakunu haqiqatan fil qadril mushtarak. Ma makna al-qadrul mushtarak? Ma huwa al-qadrul mushtarak bainal wujub wal bainal wujub wan nadab? At-talab. Talabul fi'al. At-talab. Danya at-talab. Oke. Okay. Talabul fi'li ya. Wa bi anna sighah ini, kalau kita terjemahkan dari nasnya ini, sighah al-amru itu terkadang digunakan untuk al-wujub, terkadang digunakan untuk an-nadab fihima. Oke. Okay. Fihima yaitu al-wujub wa nadab. Ustu'milat fihima. Hima itu wujub wa nadab. Wal ishtiraku majazun. Al-ishtirak wal-majaz itu majaz, itu bukan majar. Nah, sekarang seperti ini. Al-amru lil-wujub, contohnya apa? Aqimus sholat. Contoh al-amru lil-nadab. Subuh. Faktubu ini lil wujub. Yang ni lil nadab. Sekarang lamma istu'milat fihima, terkadang lil wujub, terkadang lil nadab. Okey? Terkadang al-amru itu ada untuk wujub, terkadang ada untuk nadab. Apakah kita akan katakan dia mushtarak bainahuma? Arti maknanya adalah ishtirak. Ishtirak. Ishtirak bainal wujub wa nadab. Ini kata hujah yang kedua ini adalah khilaful asli. Khilaful asli maknanya apa? Al-aslu fil kalam. Al-aslu fil kalam yang sebelumnya, awal dari awal sebutkan. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah wal haqiqah itu satu saja. Kalau al-haqiqah itu satu, di sini ada dua berarti khilaful asli. Oke, pertama. Yang kedua, kita tidak mengatakan dia ishtirak. Kita katakan satu saja, lil wujud saja. Ini saja yang hakikat. Hakikatun fil wujubi faqat. Sementara dia datang dalam bentuk lil nadab banyak. Lil wujub banyak, lil nadab banyak. Kita katakan lil wujub hakikatan, berarti terpaksa kita mengatakan lil nadab ini menjadi majaz. Nah, lil wujub banyak, lil nadab banyak. Kita katakan dia lil wujub yang hakikahnya, berarti lil nadab mesti menjadi majaz. Wal majaz khilaful asli. Majaz khilaful asli, ishtirak khilaful asli. Nah, itu tengok di situ dikatakan bi anna sighat lamma istu'milat fihima wal ishtiraku wal majazu khilaful asli fatakunu haqiqatan fil qadril mushtarak. Nah, berarti kita harus cari titik tengah bainal wujubi wan nadab, yaitu nya adalah satu makna yang mempertemukan antara dua makna ini. Satu ungkapan yang bisa mempertemukan dua makna. Lil wujub sama-sama ada permintaan. Ma'a adami jawaz tarki, man'i, dilarang untuk meninggalkan. An-nadab talabul fi'li ma'a jawaz tarki, persamaannya adalah talabul fi'li. Nah, ini dia. Dia mengatakan bi anna sighatal amri lamma istu'milat fihima wal ishtiraku wal majazu. Ishtiraku wal majaz khilaful asli fatakunu haqiqatan fil qadril mushtarak wa huwa talabu fi'li. Oke. Kalau memang seperti ini berarti menjadi hujah ke mazhab yang keberapa? Menjadi hujah mazhab yang ke kelima, al-qadrul mushtarak. Tapi di sini Imam Isnawi mengatakan bahwa sebenarnya tadi kan dari awal ihtajja Abu Hashim bi anna al-fariqa, jadi kan seperti itu. Setelah itu dia belum mengatakan wa bi anna, yang tadi wa bi anna as-sighata lamma istu'milat. Seolah wa bi anna as-sighata ini kan atafnya kepada dalil Abu Hashim, kan? Ataf kepada dalil Abu Hashim. Abu Hashim mengatakan lin nadab bukan qadrul mushtarak. Berbeda, kan? Sehingga Imam Isnawi mencoba mencari kajian itu paham maknanya. Imam Isnawi dari segi sirahnya seolah wabi annas sirah ini adalah dalil tambahan daripada Imam Abu Hashim. Imam Abu Hashim mengatakan al-amru itu hakikatun fin nadab, ya. Tapi kalau dijadikan bi'an nasirah ini ataf kepada Abu Hashim, sementara bi'an nasirah ini hasilnya qadrul mushtarak, bukan nadab. Jadi tidak cocok digabungkan ke sana. Tidak cocok dijadikan bahwa ini ataf kepada Abu Hashim, kata beliau. Itu yang pertama. Nah, Imam Bidawi, kalau memang dari segi takrir dalil, dia sampai ke sini sah. Tapi tidak masuk kepada Abu Hashim, karena Abu Hashim mengatakan dia lin nadab, sementara ini qadrul mushtarak. Nah, sehingga Imam Isnawi mencoba takrir yang lain, mencari al qadrul mushtarak bainal wujubi wan nadab. Wujub itu adalah talabul fi'li ma'a man'i tarki, ya kan? Kemudian wan nadab itu talabul fi'li ma'a jawazi tarkib. Kalau qadrul mustarab itu berarti dia talabul fi'li saja. Oke? Okay? Itu dia. Talabul fi'li. Talabul fi'li itu maknanya kan ada permintaan. Ada permintaan. Terus beliau mengatakan, beliau menambahkan setelah talabul fi'li ini tambah dengan jawazu tarkib. Jawazu tarkib. Tapi jawazu tarkib bukan diambil dari sini. Tidak. Bukan dari situ. Beliau mengambilkan jawazu tarki ini daripada bara'ah asliyah. Mana bara'ah asliyah kemarin? Al-bara'ah al-asliyah. Nah, bara'ah asliyah itu maknanya aslunya kita tidak ada taklif, tidak ada kewajiban mengerjakan. Itu makna bara'ah asliyah. Jadi sehingga beliau menyimpulkan ini, jawazu tarki talabul fi'li ma'a jawazi tarki maknanya adalah kan ada nadab, ya. Nah, nadab inilah kalau memang seperti ini, sekali lagi terakhir disimpulkan bahwa al-qadrul mustarab bainal wujub wa nadab adalah talabul fi'li. Selesai. Kemudian dari bara'ah asliyah didapatkan satu hujah yang lagi, itunya jawazi tarki. Talabul fi'li ma'a jawazi tarki maknanya adalah an-nadab. Nah, kalau dari sini baru sah ini menjadi hujahnya Abu Hasyim. Karena Abu Hasyim tadi kan mengatakan nadab. Tapi Imam Isnawi mengatakan kalau memang seperti ini, ini ba'id anin nas. Terlalu jauh ini daripada nas. Yang paling dekat kepada nas itu yang tadi saja. Yang sampai sini. Nah, maknanya adalah yang bi'annas silah ini imma menjadi dalil Abu Hasyim tapi jauh, wa imma menjadi dalil dari mazhab yang kelima yaitu al-qadrul mustarab, itu yang lebih dekat. Itu dia. Kemudian qulna yajibul masiru ilal majazi lima bayyanna minad dalil. Yajibul masiru ilal majaz, yang ni walaupun dia haqiqatun fil wujub, tiba-tiba ada faktubuhu, ulama sepakat dia tutup lil nadab. Okay? Tidak ada ulama mengatakan bahawa faktubuhu itu lil wujub. Dan kita wajib al-amal bi anna hadha lil nadab ketika ada dalil. Yajibul masiru ilal majaz. Nah, ini kan berarti dia menjadi majaz. Al-amru haqiqatun fil wujub, termasuk faktubuhu. Tapi faktubuhu dalam kalimat ini maknanya linadab. Berarti linadab ini menjadi majaz. Dia hakikatnya tetap fil wujub, wan nadab itu majaz. Dan kita akan beramal dengan nama-namanya seperti ini dia. Ketika dalil faktubuhu ini ada dua, di sini majaz, hakikat. Hakikatnya tetap fil wujub. Maknanya kan seperti itu. Kenapa di sini hakikatnya fil wujub? Karena sigat al-amri hakikatun fil wujub. Kenapa majaz fil nadab? Karena ulama semua sepakat bahwa dari setiap hujjah yang ada, waktu buku itu maknanya lil nadab, bukan untuk wujub. Nah, kita akan amalkan yang wujub atau yang majaz atau yang hakikat. Dalam konteks yang ini kita akan beramal dengan yang majaz. Limadza? Lima bayyanna minad dalil. Ketika ada dalil yang dan qarinah yang menguatkan kepada majaz, maka kita akan beramal dengan yang majaz. Itu yang disampaikan Imam Bidawi. Qulna yajibul masiru ilal majazi lima bayyanna minad dalil. Tuh. Hujah yang kedua. Yang ketiga, wa bi anna ta'arrufa. Tunggu, ada yang tidak paham dengan yang kedua nih, dalil yang kedua nih? Paham semua ya? Okay. Wa bi anna at-ta'arrufa mafhumiha, bi anna at-ta'arrufa mafhumiha, ini dapus ya. La yumkinu bil 'aqli misgha. Misgha bi anna ta'arrufa mafhumiha, mafhumi sirah maknanya, la yumkinu bil aqli, kepada makna. Kalau Imam Bayu itu sudah mengatakan bahwa lil wujud. Beliau mengatakan untuk sampai ke makna ini ada tiga kemungkinan. Al-aqlu, an-naqlu, terakhir beliau mengatakan ada di situ ahad. Al-ahad. Beliau mengatakan bi anna ta'arrufa mafhumiha la yumkinu bil aqli wala bin naqli li'annahu lam yatawatar wal ahad la yufidul qat'an. Seperti ini. Kalau ada satu sirah, untuk kita bisa mengatakan sirah itu lil wujud, kata mazhab ini, kita bisa menempuh tiga kemungkinan cara sampai kepada wujud. Ima bil aqli. Aqli makna itu di situ akal kita yang bermain, lil wujud wala la'ah. Akal. Tapi kata beliau, al aqal la majala fihi. La majala lahu fi tashri'. Untuk dalam hal ini tidak ada majal untuk akal. Akal mungkin boleh digunakan untuk hal-hal yang lain, hal duniawi, ya kan? Tapi ketika menetapkan satu hukum lil wujub lin nadab, situ akal tidak berfungsi. Oke. Wala lin naqal, wala bin naqli. Naqli ini maknanya apa? Al-Qur'an wa Sunnah. Oke. Al-Qur'an wa Sunnah. Al-Qur'an wa Sunnah, kata beliau, wala bin naqli li'annahu lam yatawatir. Al-Qur'an dan Sunnah ini tidak ada yang mutawatir yang menjelaskan bahwa sirah amru itu lil wujud. Wala lin nadar, wala lil ibahah, tidak ada yang mutawatir mengatakan seperti itu. Tidak ada. Itu maknanya lam yatawatir di situ. Lam yatawatir annahu yadullu ala kaza kaza kaza. Sudah. Oke. Okay? Kalau Al-Qur'an mutawatir, ya. Yeah? Quran itu mutawatir, hadis mutawatir jelas mutawatir. Tapi lam yatawatar maknanya sini adalah lam yatawatar Al-Quran wa Sunnah annahuma yadullani ala anna sighatal amri haqiqatan fil wujuh, haqiqatan fil nadab, haqiqatan fil ibahah. Ini yang dimaksud. Lam yatawatar itu. Wal ahad. Jadi maknanya beliau mengatakan ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sekarang ahad. Wal ahad la yufidu illa La yufidu illa dhanna. Ahad ini aksar ulama mengatakan yufidu dhanna. Yufidu dhanna. Dhanna ini saja. Yufidu dhanni. Boleh enggak? Bolehkah kita beramal dengan dhanni? Boleh beramal dengan dhanni? Tidak. Pernah mendengar apa hukumnya beramal dengan hadis dhaif? Hah? Tidak boleh? Tidak boleh. Kalau ada misalkan artinya juga menahdis yang dhaif. Ada ulama mengatakan seperti ini. Boleh beramal dengan hadis dhaif untuk fadhailul amal. Pernah dengar? Fadhailul amal kenapa boleh? Itu amalan juga. Sehingga ulama mengatakan ahad itu yufidu dhanni. Dhanni itu boleh dipakai dalam amaliyah sejawabannya amalan. Amaliyah itu adalah furu' dalam fikih, dalam ibadah, itu semuanya furu'. Ini dari amaliyah. Sedangkan yang mutawatir qat'i mutawatir Al-Qur'an itu yufidul qat'a. Dan qat'a itu boleh dalam ilmiah. Ilmiah itu contohnya adalah dalam akidah, kemudian qawaid usuliyah, Ini akidah. Ini yang usul amal alami ilmiah. Kata mazhab yang ini mengatakan bahwa al-ahad itu yufidu dhanna faqat. Oke? Wa dhannu yuhtajju bihi, dipakai untuk hujjah dalam ilmi amaliyah seperti furu' dalam ibadah. Oke? Sedangkan untuk menentukan hukum sesuatu, sirah sesuatu, itu adalah qawaid usuliyah. Itu bukan furu', tapi dia di atas. Ya kan, itu kan asas itu. Di atas sekali dia, baru di bawahnya akan muncul furu' banyak-banyak. Nah, sirotul amri lil wujud, lil nadab, itu adalah qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah itu masuk dalam ilmiyah, bukan dalam amaliyah, kata beliau. Sehingga ketika memang kita sepakat ini untuk ilmiyah, maka ahad ini tidak bisa untuk menjadi qat'i, tidak bisa kepada ilmiyah, tidak bisa sampai kepada qawaid usuliyah. Ujungnya adalah tidak bisa menetapkan sirah al-amri itu untuk apa. Oke? Okay? Oke. Okay. Itu kata beliau. Walal ahad la yufidul qat'ah, tapi dia yufidul dhanna faqat. Selesai. Qulna al-mas'alatu wasilatun ilal amali fayakfiha al-dhannu. Kata beliau, kata Imam Bidawi, untuk menyatakan siratul amri hakikatun fil wujub fil nadab fil yang lain itu, ujung-ujungnya nanti kita adalah kepada, misalkan nih, as-salatu wajibah. Ya. Ketika kita sudah dapatkan as-siratul amri hakikatun fil wujub lil wujub, tujuannya itu apa? Kan untuk amalan. Ya kan? Supaya kita nanti ketika ada dalil aqimus sholata, kita paham bahwa sholat itu wajib. Misalkan kan untuk amalan. Sehingga beliau katakan bahwa semua ini adalah wasilatun. Ini adalah wasilatun ilal amal. Oke? Okay? Dia betul kaidah usuliyah menjadi asas dan bukan furu', tapi ini adalah wasilah kepada amalan. Kalau amalan ini boleh dengan zanni. Oke? Okay? Kalau amalan boleh dengan zanni, yufidu bizanni, yustafadu bizanni, fakadzalikal wasilah. Kata Imam Bedawi. Kalau amalan itu bisa diistifadahkan dengan dalil zanni, maka wasilahnya juga bisa. Maknanya apa? Khabar ahad. Kepada ahad. Kesimpulannya adalah bahwa kata mazhab yang tadi mengatakan ahad itu tidak bisa menjadi ilmiah, yang ini untuk si qaidah usuliyah, kata beliau yang ini bisa diistifadah daripada ahad. Itu yang dibantah oleh Imam Bayzawi. Ini terlalu panjang. Jadi yang singkat. Oke. Okay. Kata beliau, qawaid usuliyah ini adalah wasilah kepada amal. Jadi dia itu adalah, kalau wasilah kepada amal dan amal itu bisa dizanni, maka wasilahnya juga bisa dengan zanni. Oke, ini hujjah Imam Bidawi. Yang kedua kata beliau juga beliau tidak menerima bahwa ini adalah ilmiah. Yang ini ilmiah. Kenapa ilmiah kata beliau? Kenapa beliau tidak terima ilmiah? Ini adalah wasilatun ilal amal seperti tadi. Wasilatun ilal amal itu sama dengan amal. Jadi dia juga amaliyah kata Imam Bedawi. Kalau memang dia amaliyah, ya ini amaliyah. Kalau dia memang amaliyah, berarti dia bisa dengan tujuan ini. Yaitunya ahad. Ahad. Khabar ahad. Oke. Okay. Ini jawaban dari Imam Bedawi. Qulna al-mas'alatu wasilatun ilal amali fayakfiha dhannu. Kalau al-amal bisa dengan zanni, fakadzalikal wasilah. Oke. Okay. Wa aidan yata'arraf bitarkibin aqliyyin min muqaddimatin naqliyah kama sabaq. Kata beliau tadi dari awal, Imam mazhab ini mengatakan tidak bisa dengan akal. Ya kan? Tidak bisa dengan akal. Kenapa tidak bisa dengan akal? Kata beliau, la majala lil akli li, untuk menentukan yang wujub dan nadab itu, kata beliau. Masih ingat yang sebelum ini, mukaddimah 1, mukaddimah 2, al asi apa, tarikul amri asin wal asi ala sadadil azabi. Terus terakhir dikatakan berarti al amru yang dia tinggalkan itu berarti al amru lil wujub. Itu tarkib-tarkib seperti itu apakah dari Al-Qur'an, dari hadis? Dari akal. Ya kan? Tarkib seperti itu mukadimah 1, mukadimah 2 itu kan dari akal. Dan setelah mukadimah 1, mukadimah 2 dan sampai kepada natijah al-amru haqiqatun fil wujub. Sampai ke situ. Berarti apakah kita bisa mencapai menentukan sigatul amri itu dengan akal? Akan belum bisa. Dan kami telah coba. Contohnya tarikul amri asin wal asi ala sadadil azabi idzan al amru lil wujub. Berarti itu dengan tarkib al aqli, kata beliau. Itu dia. Min muqaddimatin naqliyah kama sabaq. Oke, selesai. Kalau antum sudah paham sebenarnya tidak perlu dibaca ulang. Tidak perlu dibaca syarah. Perlu dibaca syarah? Ini dia yang masuk di dalam syarah itu, ini semuanya. Oke, silakan antum coba coret-coret syarahnya sedikit dalam 5 atau 7 menit. Kalau antum ikuti syarah yang tadi, yang disampaikan tadi, ketemu tandakan, beri tanda yang antum sudah mengerti di situ. Nih, sehingga antum sampai ke akhir. Halaman 411. Bal al-farku. Jumpa di situ? Ada ba 121 di situ, ada yang terlupa tadi. Tadi beliau mengatakan bahwa al-farku bainal amri was su'al itu kan rutbah saja. Nah, di sini Imam Isnawi mengatakan sebenarnya al-farku bainahuma bukan ar-rutbah tapi al-amru itu as-su'al itu amrun sadirun, tengok di situ. Al-as-su'alu amrun sadirun bit-tazallul. Ma makna tazallul? Ma makna tazallul? Merasa hina, merasa rendah daripada orang yang tempat kita meminta. Misal nih seperti ini. Saya sekarang nih posisinya kan sebagai yang mengajar. Terus saya minta ke Ustaz, boleh saya minta minum, tapi dengan tazallul. Ya kan? Itu saya menjadi su'al, bukan al-amru. Perbedaannya bukan di rutbah tapi di tazallul. Apapun yang dia ucapkan, kalau dia sampaikan dengan tazallul berarti su'al, walaupun dia mengatakan dengan perintah. Tapi kalau dia dengan tazallul, itu namanya su'al, bukan al-amru. Al-amru itu disampaikan dengan isti'la, was-su'al dengan tazallul. Kalau tafriq rasani halaman 412, paham yang paling atas? Tafriq al-awal ini mudah sekali. Ahaduma yang 411, 412. Tafriq rasani yang tadi sudah saya jelaskan juga. Kalian tuh paham? Nih, misal saya baca nih, coba saya baca. Wa taqrir Imam Watba'u atba'i kulluhum anna dhamma ila taqrir al-awal ziyadatan ukhra. Ziyadatan ukhra itu yang mana tadi? Yang paling ujung yang ditempatkan di akhir tadi. Jawazut tarki talabul fi'li sudah didapatkan. Talabul fi'li itu adalah qadrul mustarab, okay? Kemudian jawazut tarki, dari mana dapat jawazut tarki? Al-bara'a al-asliyah, okay? Nah itu an-nadhum ma'ila taqrir al-awal ziyadah ukhra, yaitunya jawazut tarki didapatkan daripada bara'a asliyah. Itu dia tadi tuh, ziyadah ukhra itu. Fanaqul waddal ala al-ma'na al-mushtarak wa huwa al-'am ghairu dal ala al-akhas fa yakunu lafzul amru ghairu dal ala al-wujub wala ala al-nadab bal ala talabil fi'l ala talabi wa jawaz at-tarki. Yang kalau yang ini al-'am ghairu dal ala al-akhas, masih ingat di modul ini kita sudah belajar. Masih ingat ghairu dal ala al-'am ghairu dal ala al-akhas? Mungkin saya ulang yang ini. Ini di modul ini dulu kita sudah pernah belajar. Misalnya di sini ada al al wujud, an nadab. Ada yang lebih umum daripada wujud dan nadab ini yang bisa mengumpulkan pada keduanya. An nadab di sini. Kita kumpulkan kepada qadrul mustarab, yaitu nya talabul fi'li tadi kan? Talabul fi'li. Talabul fi'li ini umum, ya kan? Talabul fi'li itu imalil wujub wa imalil nadab. Oke? Okay? Nah, dikatakan bahwa izan sifatul amri itu dal alal a'ami, yang di al-a'ami. Oke? Okay? Kalau dia sudah a'ami, la yadullu alal akhar. Tidak untuk ini, tidak untuk ini. Kalau dia sudah dal alal a'ami, la yadullu alal akhar. Itu maknanya la yadullu alal akhar. Kenapa tidak alal akhar sekarang? Karena al-a'am sudah. Nah, kalau dia sudah yadullu alal a'am, la yadullu alal akhar, kita dapatkan bahwa sifatul amri itu talabul fi'li. Nah, ziyadah an-nadumma ila taqrir al-awal ziyadah ukhra, ditambahkan dengan tadi bara'ah asliyah. Bara'ah asliyah. Bara'ah asliyahnya tadi adalah jawab tarkib. Berarti sekarang talabul fi'li plus jawaz tarkib. Maknanya adalah li nadab. Al-am ma yadullu 'ala al-ammi la yadullu 'ala al-akhas, itu kita sudah belajar kemarin di modul ini. Terus sehingga kesimpulannya talabul fi'li ma jawaz tarkib itu adalah li nadab. Bi anna ta'arrufa. Oh iya, di sini yang lupa tadi simpulkan. Ini kesimpulannya adalah tidak bisa dengan nakal, tidak bisa dengan akal, tidak bisa dengan nakal, tidak bisa dengan ahad. Kesimpulannya adalah tawakkul. Ini yang lupa tadi. Kalau tidak bisa dengan apapun caranya, berarti kita mesti tawakkul. Tawakkul. Tawakkul ini maknanya tidak menyatakan hakikatnya di mana, kecuali kalau ada dalil, qarinah ataupun murajjih. Tidak bisa dengan akal, tidak bisa dengan nakal, tidak bisa dengan khabar ahad. Ya, mesti tahu. Kemudian ilmiah dia mudah saja. Ilmiah itu adalah kalau amaliyah adalah amalan yang bersifat amalan. Ini ilmiah, ini amaliyah. Amaliyah. Kalau menurut mazhab yang ini, yang sholat, puasa, zakat dan semua itu adalah amaliyah, oke? Okay? Sedangkan dalil ataupun qawaid yang akan mengantarkan kepada amaliyah ini disebut dengan ilmiah, oke? Okay? Oleh karena itu kata beliau, ini menjadi ilmiah. Ini ilmiah di sini, pengantar kepada amaliyah. Ilmiah ini dengan qat'i, mesti dengan qat'i. Ini boleh dengan zanni. Oke? Okay? Sehingga kalau kita ingin menyatakan yang ini dengan ahad, mungkin boleh. Ya. Mengatakan zanni, mengatakan amaliyah dengan ahad dalam, tapi bukan dalam apa ya? Di dalam furu' amaliyah furu'iyah. Nah, untuk amaliyah furu'iyah boleh dengan zanni. Tapi wasilah ini kan ilmiah bukan amaliyah, sehingga tidak boleh memakai ahad. Wasilah itu adalah sifatul amri hakikatun fi a, fil wujub, fi nadab atau fi apa? Itu adalah qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah itu adalah ilmiah. Nah, nanti ketika kita sudah dapatkan al amru hakikatun fil wujub. Izan aqimus salata maknanya adalah salat itu lil wujub. Berarti ini kan semua kan wasilah kepada amal. Ya kan? Pengantar kita sampai kepada hukum amalan. Itu disebut dengan wasilah. Nah, sehingga Imam Bedawi menyatakan ini semuanya adalah wasilah kepada amalan. Semua yang sebelum amalan itu adalah sebuah wasilah. Dalilnya apa? Hukumnya apa? Itu semuanya adalah wasilah. Amalannya itu baru amalan, baru amaliyah. Nah, wasilah ini kalau menurut Imam Bedawi, wasilah ini kalau amaliyah yakfi bil dhanni fa kadzalikal wasilah. Wasilah juga bisa dengan dhanni. Tapi kata mazhab yang ketiga ini, wasilah ini adalah masuk dalam ilmiah, kawaid usuliyah dan akid seperti akidah dan kawaid usuliyah. Dan ilmiah dan hal-hal ilmiah ini tidak boleh dengan ahad, mesti dengan qat'i. Kenapa? Ahad itu yufidul dhanna. Dan ilmiah tidak boleh dengan dhanni, mesti dengan qat'i. Bedanya dengan Imam Bidawi, Imam Bidawi mengatakan ini wasilah kepada amal, amalan ya ke amaliyatun